Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzalal Qur'ana bilisanin arabiyin Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Wa ashhadu anna muhammadan khatamun nabiyyin Salawatullahi wa salamuhu ala ashrafil mursalin Muhammadin al-amin Wa ala alihi tahirin Wa ashabihi tayyibin Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا dan berfirman pula yang menunjukkan pentingnya perintah Allah ini ya ayyuhalladzina amanu taqullah waltanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah Innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak yang saya hormati dan hadirin jamaah solat Jumat Masjid Pagung Raya yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Karena sampai saat inilah kita masih bisa menghirup udara dunia yang fana ini. Kita masih bisa beraktivitas, menjalankan kegiatan-kegiatan kita, aktivitas-aktivitas hidup kita, dan hal-hal yang bermanfaat dan berguna baik bagi diri kita ataupun bagi orang lain. Bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, yaitu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Baiklah para hadirin jamaah solat Jumat yang saya hormati, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di atas jalan yang benar. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya kita akan memasuki bulan yang agung dan mulia, yaitu bulan Zulhijjah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr. Qila walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan kecuali orang yang berperang di jalan Allah dan tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang al-amalu salihu fihinna, di mana amal-amal saleh pada hari-hari tersebut khairun, lebih baik, wa ahabbu ila Allah, dan lebih disukai oleh Allah, min hadhil ayyamil ashar, dari hari-hari yang 10 ini. Artinya tidak ada amal soleh yang lebih baik daripada hari-hari yang 10 ini. Yang dimaksud adalah hari pertama sampai 10 bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu para ulama sampai berbeda pendapat dalam masalah afdholiyah, mana yang lebih utama antara 10 terakhir bulan Ramadan dan 10 awal bulan Dzulhijjah, yang akhirnya mereka berpendapat bahwasanya untuk malamnya lebih afdal 10 terakhir bulan Ramadan, dan untuk siangnya itu lebih afdal 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini ya tidak masuk di dalamnya Lailatul Qadar. Ya, artinya tidak masuk Lailatul Qadar di dalam malam-malam tersebut. Maka itu pun sudah lebih baik ya daripada 10 awal Dzulhijjah malamnya, sedangkan siangnya adalah lebih baik 10 awal Dzulhijjah. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fajri walayalin asyr, demi waktu fajar dan hari-hari yang 10, artinya 10 awal bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu kita diperintahkan pada awal-awal bulan Dzulhijjah ini, khususnya dari tanggal 1 sampai 8, untuk banyak berpuasa, untuk banyak bersedekah, untuk banyak membantu, untuk banyak membaca Al-Quran, untuk banyak melakukan sholat-sholat sunnah, untuk banyak berderma dan amalan-amalan soleh yang lain, termasuk di dalamnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak membaca tasbih, takbir dan tahmid, dan juga kalimat-kalimat thayyibah, dan dikuatkan pada tanggal yang 9-nya yaitu hari Arafah, untuk dianjurkan kaum muslimin berpuasa pada hari Arafah, di mana keutamaannya adalah menghapus dosa-dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah disyariatkan ibadah yang agung dan mulia, yaitu berkorban, di mana kita mengetahui bahwasanya syariat berkorban ini ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam membuktikan imannya, membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada segala-galanya. Karena itu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra yang sangat disayanginya, putra yang sangat dicintainya, dan putra yang sangat dibanggakan dan diharapkan bisa menggantikan kedudukannya sebagai nabi, menggantikan perjuangannya untuk mendakwahkan agama Allah, maka Nabi Ibrahim alaihi salam patuh, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang itu perintah Allah. Dan Nabi Ismail alaihi salam pun ketika ditanya oleh sang ayah, maka Nabi Ismail alaihi salam menjawab, kelaksanakanlah kalau memang itu perintah Allah wahai bapakku, satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar dalam menerima ketentuan Allah. Inilah dua nabi, Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, menunjukkan keimanannya, kecintaannya, ketundukannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika keduanya sudah pasrah, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam akan menyembelih putranya, kemudian Nabi Ibrahim tidak tega melihat putranya disembelih oleh tangannya sendiri, dia menengok, menoleh, lalu Allah mengatakan wa fadainahu bidhibhin azim, dan kami tebus dia dengan sembelihan yang agung. Oleh karena itu, yang namanya syariat berkorban itu adalah menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, di samping menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah berfirman fasalli li rabbika wanhar. Jadi yang namanya syariat berkorban merupakan amalan ibadah yang agung dan mulia, dan juga merupakan bukti sebagai penghidupan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga, yang namanya berkorban adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan memerintahkannya kepada umatnya. Kemudian yang keempat, yang namanya syariat berkorban sebagai perwujudan syukur seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena yang namanya bersyukur adalah yang lebih penting menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah dalam hal-hal yang diridhoinya. Selain mengakui dengan hatinya bahwasanya kesenangan yang ada merupakan nikmat dari Allah, memuji Allah dengan lisannya, maka yang lebih penting adalah menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, yang namanya syariat berkorban itu adalah sebagai bentuk ketakwaan hati seseorang, karena ini merupakan syiar ajaran agama Islam di mana kaum muslimin sudah mengetahuinya, hari raya Idul Adha. Karena itu Allah mengatakan wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk ketakwaannya hati. Kemudian yang keenam, yang namanya syariat berkorban sebagai bentuk persatuan dan kesatuan umat Islam, di mana mereka menjalin kerjasama ukhuwah dan persaudaraan antara si kaya dengan si miskin, bersama-sama bahu membahu gotong royong mengelola daging kurban. Mereka menikmatinya secara bersama-sama dan mengelolanya secara bersama-sama, sehingga terlihat persatuan dan kesatuan umat Islam. Bahkan yang ketujuh, yang namanya syariat berkorban ini adalah sebagai bentuk kebaikan dan keindahan ajaran agama Islam, di mana tidak dibeda-bedakan, semuanya berhak untuk mendapatkan daging kurban. Yang berkorban pun boleh untuk memakan daging kurban. Begitu juga kerabatnya, sanak familinya, saudara-saudaranya, tetangganya, baik si kaya maupun si miskin. Bahkan mereka-mereka yang belum masuk Islam, yang diharapkan keislamannya, berhak untuk mendapatkan atau boleh untuk dibagikan daging kurban kalau diharapkan keislamannya, sebagai bentuk keindahan dan kebaikan ajaran agama Islam yang agung dan mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina fil alamin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawatullahi wa salamuhu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak yang saya hormati dan hadirin jamaah sholat jumat Masjid Pogung Raya yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Marilah kita berusaha untuk menghidupkan syariat berkorban ini, di mana seorang hamba berusaha menyisihkan harta yang selama ini disukainya, dicintainya, bahkan merupakan fitnah yang paling besar bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal. Sesungguhnya setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian bagi umatku adalah harta. Maka dengan seseorang menyisihkan harta yang sangat dicintainya untuk membeli hewan kurban, kemudian mengikhlaskannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk cinta dia kepada Allah lebih daripada harta yang selama ini menemaninya. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang bisa memahami ajaran agama Islam ini dengan benar dan berusaha untuk mengamalkannya sebagai wujud syukur hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa memasuki surganya yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yakhsha. Allahumma inna na'udzubika min adhabi jahannam wa min adhabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma waffiq wulata umurina lima tuhibbuhu wa tardah wal amala bikitabika wa sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.